bareng Mas Gery Mahesa. Hatiku bahagia. kita berdua akan sayang kepadanya. Tidakkah kau dengar bisikan anakmu yang kini masih di dalam pantulan? Dia menanyakan di dalam bisikan, bila kau dia akan dilahirkan. Katakan padanya bapaknya sudah rindu menantikannya. Katakan padanya kelahirannya akan kusambut mesra. Tidak lama lagi kita mempunyai seorang bayi yang kita rindukan. Hatiku bahagia, hatimu bahagia, betapa kita